Yang satu ini artis idola Anda asli kelahiran kota Unde-Unde Mojokerto. Centil, lincah, endel lagi ya. Ada Ramayana, juga ada Randy Soteng. Siapa dia kalau bukan Vivi Rosalita New Palapa. Jari pandangan. Selamat siang semuanya.